أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan الله Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak melihat orang tuanya duduk di atas kursi roda dengan tangan bergetar karena terkena penyakit Parkinson. Air liurnya meleleh karena tidak lagi bisa menelan. Dulu lehernya kokoh, kuat berbicara, tapi sekarang suaranya keluar merintih karena usia yang sudah lanjut. Di saat itulah si anak sadar, ternyata ayahku yang dulu jenderal bintang 4 hari ini tidak lagi berdaya. Dia terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar, air liur meleleh. Dulu kalau dia berjalan tegap, langkahnya kokoh. Kalau dia bersuara keras, anak-anak buahnya takut, menggeletar mereka menghadapnya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar, dengan air liur meleleh. Dia hanyalah seonggok daging yang akan membusuk kalau ruh sudah keluar dari jasadnya. Dia hanyalah akan menjadi santapan cacing tanah. Foto-foto kenangan di masa muda, tersenyum dia memperhatikannya, tapi matanya pun tidak lagi terang melihat masa lalu itu. Semua tinggal kenangan. Dulu pasangan hidupnya istrinya, sekarang hanya tinggal memori masa lama. Lalu apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tak lain tak bukan adalah allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Hari ini kita tidak duduk di atas kursi roda. Hari ini kita sedang sehat wal afiat. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar masjid sana yang dalam keadaan sehat wal afiat, lebih sehat dari kita. Kenapa tidak bisa bersama dengan kita hari ini? Karena mereka sedang musafir. Allah membolehkan mereka untuk jamak takhir, untuk solat zuhur. Karena mereka di luar sana sedang sibuk, urusan yang tak mungkin ditinggalkan. Mereka pun dalam keadaan darurat. Tapi ternyata ada yang tidak musafir, tidak sibuk, sehat walafiat. Kenapa mereka tidak ada bersama kita? Ada satu nikmat besar yang dicabut Allah. Nikmat istiqamah, iman dan Islam. Oleh sebab itu hari ini nikmat besar itu ada dalam diri kita. Kita sehat walafiat. Kita tidak musafir, tidak sakit. Kita pula dalam keadaan aqil dan baligh. sehat fisik, sehat mental. Tapi yang paling besar di antara nikmat itu adalah takut meninggalkan salat Jumat. Man tarakal jumu'ata thalasa marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab. Karena azab yang pertama kali itu di dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghisyawah, mata tertutup. Kalau sudah telinga tersumbat, nasihat tak bermakna. Kalau sudah mata tertutup, segala yang dilihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci, meninggalkan solat Jumat tanpa uzur syar'i. Nikmat besar diberikan Allah. Hari ini kita misah duduk bersama di dalam rumah Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau engkau dipanggil melaksanakan solat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menyambut panggilan Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit hari ini, sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton di televisi acara live solat Jumat, tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Ruhnya masih ada dalam jasad. Anaknya tidak bisa berada di sampingnya karena security tidak mengizinkan keluarga berada di dalam ruang ICU. Dia duduk di dalam. Suara terdengar. Azan bersahutan. Hayya alas salah. Mari salat. Hayya alal falah. Mari menuju kemenangan. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu dia waktu sehat sempat beribadah, penyesalannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di saat sehat wal afiat tak sempat untuk menempelkan kening ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah menangis. Yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu. Selalu penyesalan di akhir. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia. Na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini salawatmu, ini bacaan Quranmu, ini zikirmu. Tersenyum mata melihat amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan juga pada hari itu. Yaumatublas sarair, segala rahasia ditunjukkan dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tidak lagi bisa menjawab. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut kami kunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan, bersilat lidah, maka hari itu lidah dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Berapa atasanmu sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan solatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau berikan yang haram, hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba? Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan. Belikan kami rumah yang besar, belikan kami kendaraan yang mewah, nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, hening, sepi. Suara cucu tak terdengar menangis, karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Isma syikta, hiduplah sesuka hatimu. Isma syikta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amal saleh. Kalau pernahlah mulut itu membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah masuk ke kamar mandi mengambil air wudhu, solat sunat duha sebelum berangkat bekerja, kalau sempatlah ketika duduk dalam suasana santai membuka iPad lalu dibuka Quran digital sambil melihat beberapa ayat merenungkan maknanya mengingat mati, kalau sempatlah mulut mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalau sempatlah anak istri dibawa ke masjid iktikaf mendengarkan pengajian, kalau sempatlah beberapa persen dari pendapatan itu dilimpahkan ke rumah anak yatim panti jompo masjid, kalau sempatlah beberapa meter tanah dibeli untuk pembebasan mendirikan rumah Allah, kalau sempat memberikan beberapa karpet untuk rumah yang selalu ditinggalkan, kalau sempatlah membelikan beberapa kilo beras untuk yatim piatu dan panti jompo, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa busi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100 ribu sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun menetes air matanya, lalu dia berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. kalau sempatlah mereka membeli makanan, diundangnya anak yatim, diusapnya kepala, ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhumah bundaku. Aku tak dapat membalas budi baik mereka, ya Allah, mereka sudah mendahului aku. Maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara di tengah alam barzah sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan suara musik, mereka mengingat kita dengan memajang foto kita besar-besar di dalam rumah. Dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun, tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikanlah lagu kesenangan kita, terobat rindu hatinya. Kalau dipajangnya foto kita, dilingkarkannya karangan bunga, puas rindunya. Padahal itu tidak membuat pengaruh apapun kepada kita di alam barzah. Maka sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati. Kalau rindu, buatlah kerinduan yang membuat dia akan tetap mengalir sebagai satu amal sesudah kematian. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, dulu rajin membaca Quran, berhenti. Dulu rajin solat tahajud, berhenti. Dulu rajin menghatamkan segala yang baik-baik, berhenti. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir itu adalah sadaqatun jariyah. Sempat membelikan beberapa bungkus nasi. Nampak orang tua di panti jompo menyuap nasi itu, menggeletar tangan mereka karena usia lanjut, menetes air mata. Kita bukan sedang melihat orang tua, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat potret diri kita 30 tahun yang akan datang. Di mana aku 30 tahun akan datang? Surga kenikmatan yang luar biasa, tapi dia tidak akan dimasuki oleh orang yang biasa-biasa. Solat biasa, baca Quran biasa, zikir biasa, untuk mendapatkan yang luar biasa. Maka itu bukan perimbangan ibadah yang fair. Hanya dengan solat wajib biasa, hanya dengan baca Quran biasa, hanya dengan zikir biasa, hanya dengan sedekah biasa, berharap akan masuk ke dalam surga yang luar biasa. Maka sungguh bukan suatu perimbangan perniagaan yang seimbang antara makhluk dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat ini kembali mengingat kita, mengajak merenung bersama, kita ini mau kemana? Di sini untuk apa? Yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Apakah nama, jabatan, kebesaran, harta benda ikut menghadap Allah? Tidak. Dia akan tinggal menjadi puing-puing kenangan. Yang akan dibawa adalah amal saleh. Makanya kita selalu berdoa selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahirin, ditutup dengan waja'alni min ibadikas salihin. Karena orang yang saleh lah yang selamat dari kerugian, yang lain rugi. Innal insan, semua manusia, lafi khusrin, rugi. Yang kaya, rugi. Yang punya kuasa, rugi. Yang ganteng, rugi. Yang punya anak, rugi. Yang punya istri, rugi. Tapi ada yang beruntung, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Itulah orang yang beruntung, karena dia akan hidup dalam kehidupan yang kekal abadi membawa iman dan amal salehnya. Kalau sampai hari ini masih bersemayam di dalam diri kita, mari kita jaga dan kita berharap kepada Allah husnuzan. Allah menutup usia kita ini dengan husnul khatimah. Ketika itulah malaikat datang memanggil menyambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan Rabbmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha kepada Allah, Allah pun ridha menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku,